Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kitab A'lam Sunnah Al-Mansurah karya Hafidz Al-Hakami rahimallahu taala dengan penjelasan di Fawaid Masturah karya Syekhah Kamilah hafizahallahu taala. Kita masih di membaca sarah di halaman 220. Disampaikan oleh Syekh hafizahallahu taala kesimpulan ingin meyakini Tuhan itu lebih dari satu, macam kesyirikan sanawiyah minal majus, yaitu sanawiyah orang yang berkeyakinan bahwasanya ada dua Tuhan di dunia ini, yang ini adalah dan syirik ahli penganut trinitas. Kemudian yang kedua, yang kemarin telah kita baca gimana syirik mereka, bahasanya mereka menetapkan adanya makhluk yang disebut dengan al-aql, akal 1-9, yang ini semua adalah makhluk yang bisa mencipta. Kemudian as-sabi'ah, mereka yang berkeyakinan ini penyembah benda-benda langit dan meyakini bahasanya benda-benda langit itu mencipta. Kemudian Al-Qadariyah Al-Thaniyah, dan yang lainnya, yaitu orang-orang yang menjadikan adanya makhluk yang mubdi'ah, yang menciptakan, atau ada makhluk yang musyarikah fil khalqi wa tadbir, yang bersama-sama dengan Tuhan, dengan Allah dalam mencipta dan mengatur. Kemudian syirkun fil amri, syirik dalam masalah mengatur dan menetapkan hukum. Wawa yastuku, dan syirik ini yastuku tepat dan cocok ala kuliman untuk semua orang yang menjadikan hak, menghalalkan dan mengharamkan itu dimiliki di anak sebagaimana firman Allah Ta'ala orang sebelum mereka kadzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Rabb mereka, kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, wa arqana ala fir'aun, dan kami tenggelamkan para pengikut fir'aun, wa kullun kanu zalimin, dan semua mereka adalah orang-orang yang zalim. Syirik fil amr ini syirik tentang masalah itu disampaikan ini syirik dalam rububiyah. Dan yang lebih dekat itu umum syirik fil amr, syirik dalam at-ta'lim atau syirik hakimiyah, itu bisa namun di sisi manusia memiliki kewajiban itu adalah mematuhi ya, setelah kita ini kelanjutan dari nomor satunya di halaman 216. Bentuknya adalah makhluk yang yang pertama adalah firda. Yang pertama yang kedua, nama-nama ausan berhala diambilkan dari nama Allah. Semisal istiqaqillah pemenang ulang. Ada berhala Lata yang itu diambil dari kata-kata ilah. Ada berhala Uzza yang dinamai demikian dari kata-kata Al-Aziz. Kemudian yang kedua, syirik bentuknya ada menyamakan. Maka berarti tasbih atau tamtsil itu syirk. Meyakini adanya makhluk yang sama dengan Allah. Kemudian bentuk yang kedua adalah al-aqf. Kebalikan menyamakan makhluk, ada makhluk yang memiliki sifat sebagaimana sifatnya Allah, ada manusia yang maha mendengar, jadi yakini ada manusia mendengar semua orang yang ini dengan cara jangan coba simbah fulan meskipun dia disa siapa yang ngerasani dan ngerasani apa, maka ini meyakini adanya makhluk yang punya sifat sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar. Atau sebagaimana orang yang meyakini bahwasanya dukun itu mengetahui masa depan, dan mengetahui masa depan adalah sifat khas Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik dalam sifat ada dua. Sehingga disetarakan dengan makhluk atau mengangkat makhluk setara dengan Allah. Ya, kalau untuk maka seringkali mereka menyamakan khalik dengan makhluk, mensifati khalik dengan sifat makhluk. Semacam Allah disifati ajiz, tidak mampu, Allah itu fakir, Allah itu pelit, Allah itu capek, sehingga istirahat di hari Sabtu. Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqna samawati. Bumi dan semua makhluk yang ada di antara keduanya selama 6 hari, dan kami tidak terkena capek, tidak sebagaimana keyakinan orang Yahudi. Ya, kenapa Allah memuliakan hari Sabtu? Karena itu hari istirahatnya Allah setelah capek mencipta langit dan bumi. Ya, dan Allah Ta'ala berfirman, laqad sami Allah orang-orang yang mengucapkan kalimat ini ketika mendengar ayat wa may yuridullaha qardan hasana, siapa yang mau mengutangi Allah dengan utang yang baik, maka mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia, Allah minta utangan sama manusia, maka Allah itu fakir dan manusia yang kaya. Sanaktubu maqal, kami akan catat apa yang mereka katakan, demikian juga tindakan mereka membunuh para nabi tanpa hak, dan semua pembunuhan, membunuh nabi itu tentu tanpa hak. Wa naqulu dhuku 'adzabal hariq, dan kami katakan rasakanlah siksaan yang membakar. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya Allah maghlu, tangan Allah terbelenggu. Bahkan kedua tangan Allah itu terhambar dan terbuka. Yunfiku kaifa yasha'u, ya Allah membelanjakan sebagaimana yang Dia kehendaki. Tadi malam saya nyimak kajian live-nya Syekh Sulaiman Ruhaili dari Imarat. Kajian live-nya beliau bahas tentang masalah Al-Quran, ada faedah. Beliau katakan bahasanya, ulama mengatakan ketika membaca ayat ini, yadullahi maghlulah, itu dianjurkan untuk melirihkan suara. Kemudian ketika lanjutannya ayat, maka dianjurkan untuk dikeraskan, ghullat aydihim, itu dengan intonasi yang lebih keras. Kalau yadullahi maghlula, ya, itu di intonasinya direndahkan. Itu diantara yang beliau sampaikan. Namun wallah a'lam, kalau rujukannya, buku rujukan tentang hal ini dari mana hal tersebut dan siapa ulama yang dimaksudkan, wallahu a'lam. Dan pada musyabihah, orang-orang yang menyebabkan Allah dengan makhluk, ada pada mereka cabang dari syirik ini karena mereka menyerupakan sang khalik dengan makhluk dan mereka mengatakan tangan Allah seperti tanganku, pendengaran Allah seperti pendengaranku, penglihatan Allah sebagaimana penglihatanku. Kemudian wal awal tadi al awal syirkul yahud, kemudian wal thani syirkun nasara. Maka mereka seringkali menyamakan makhluk dengan khaliq, yaitu Isa disamakan dengan Allah dan mereka sifat Allah katakan sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan kalau innallaha Allah itu sama dengan Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih mengatakan ya Bani Israel, ya Bani Israel sembahlah Allah Rabbku dan Rabb semua kalian. Ya, kemudian setelah adanya sekutu bagi Allah dalam sebagian ibadah, dalam anwa'il ibadah atau afrodiha. Maka di sini ada naw' dan ada afrod. Kalau misalnya contoh naw' ni doa. Maka orang yang berdoa hanya kepada makhluk, memintanya, memelas, mengibahnya kepada makhluk, dan dia tidak pernah berdoa minta kepada Allah, maka dia menyekutukan Allah dalam salah satu naw' ibadah. Kemudian tentu doa ini punya banyak afrod. Per kalimat, permohonan doa per kalimatnya itu namanya afrodu doa. Maka gambarannya misalnya orang yang di satu waktu dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke surga, ya Allah selamatkan aku dari neraka, ya Allah begini-begini. Namun di satu waktu dia berdoa minta kepada selain Allah, minta kepada jin. Bah, tolong selamatkan aku, saya mau lewat sini. Selamatkan aku dari mara bahaya selama lewat di sini. Maka ini namanya afrod. Ya, tidak nauk, namun afrod. Kalau nauk, satu jenis ibadah itu semuanya dia berikan pada makhluk. Ya. Karena ibadah kan banyak bentuknya. Tawakal, khauf, roja, sujud, kemudian misalnya doa. Nah, masing-masing namanya nauk. Ya, khauf, ini namanya nauk. Roja, ya, maksudnya golongannya nau, tawakal itu nau, sujud itu nau, menyembelih itu nau, doa itu nau. Masing ini ada afrodnya, ada afrodnya. Misalnya doa, maka per kalimat permohonan doa itu namanya afrod doa. Ada satu saja selama belum bertobat. Tidak harus bolak-balik. Tidak harus bolak-balik minta-minta kepada makhluk. Cukup satu saja. Sekali saja. Karena ini afrod ya. Cukup sekali saja. Satu kalimat saja. Yang sudah 5 tahun yang tapi belum tobat. Maka masih musyrik. Maka menetapkan ada sekutu bagi Allah dalam sebagai nau ibadah atau afrod ibadah. Oleh contohnya doa, misalnya sujud, misalnya sujud untuk menyembah. Orang yang sujudnya hanya untuk makhluk, sujud penyembahannya hanya untuk makhluk, tidak pernah untuk Allah. Satu nauk dia berikan untuk ini. Kalau untuk Allah dia berikan doa. Tapi kalau untuk sujud dia tidak pernah untuk Allah. Sujud ibadahnya untuk satu makhluk tertentu. Maka ini menyekutukan Allah dalam satu nauk. Satu kategori. Ibadah itu banyak kategorinya. Di antara kategorinya sujud penyembahan. Seluruhnya dia berikan pada makhluk ini syirkun dalam nau' ibadah, yaitu sujud. Tapi kalau orang yang sujud sama Allah dan sujud kepada selain Allah. Sujud pada selain Allah. Sujud kepada Allah iya, sujud pada selain Allah iya. Maka ini syiriknya dalam afradul ibadah. Bukan dalam na'ul ibadah. Dan syirik dalam uliyah itu na'unya banyak. Di antara yang paling bahaya dan yang paling sering terjadi ada 5 na'u'. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad. Yang pertama adalah syirik dalam doa, yaitu doa meminta pada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah. Ini adalah pangkal kesyirikan di dunia ini. Dan ini adalah bentuk syirik yang paling besar dalam masalah ibadah. Kemudian yang kedua, syirik dalam cinta, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam cinta spesial. Bukan sebarang cinta. Namun dalam cinta yang spesial. Karena dalam bahasa Arab, suka itu mahabbah. Hobi itu mahabbah. Maka dalam bahasa Arab, suka makan nasi itu mahabbah. Itu yuhibbus. Ah, gitu. Suka nasi. Maka minuman favorit itu mahabbah. Sehingga boleh katakan al-mahabbah al-khasah dalam satu jenis cinta yang spesial. Apa itu cinta spesial? Ini yang dimaksudkan mahabbah ta'alluh al-mustalzim lidhulli wal-khudu' wa kamali ta'ati wal-ithar. Nah ini mahabbah ini yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah jadi syirik akbar. Yaitu mahabbah ta'alluh, cinta penghambaan. Cinta penghambaan yang apa itu cinta penghambaan? Kata selanjutnya yang menjelaskannya. Yaitu cinta yang berkonsekuensi menghinakan diri dan ketundukan. Memberikan ketaatan yang sempurna, wal-ithar dan pengutamaan yang sempurna. Kemudian syirik iradah, definisinya adalah ayakuna qasdul abdi, niat hamba dalam amal-amal salehnya, perhatikan kulliha, ini yang perlu digarisbawahi, seluruh amal salehnya itu untuk mencari dunia, untuk mencari dunia tanpa ada baginya hamun, niat dan keinginan untuk dapat pahala dalam pahala akhirat nasibun bagian. Wa kullu man talaba syai'an minad dunya bi amalil akhirah. Dan semua orang yang mencari syai'an minad dunya, satu bagian dari dunia dengan amal akhirat, ada padanya cabang dari syirik ini. Namun dia tidak akan keluar dari Islam hatta yakuma bi haqiqati hadza syirki. Sampai ada pada dirinya hakikat syirik ini. Berarti syiriknya masih syirik asghar. Fatatamahadu iradatu kull tanpa tamahadu dan murni keinginannya seluruhnya di dunia untuk dunia. Kalau belum kulluha, maka syiriknya syirik asghar. Kalau sudah kullu, kalba syubhat min hadza syirk, berarti ini syirik asghar. Kalau sudah ada pada adanya hakikat syirik ini, yaitu ketika tatamahadha iradatu kullu akbar. Dan ini hanya bisa dibayangkan terjadi pada orang munafik. Ini hanya bisa dibayangkan terjadi pada orang munafik. Yang mereka melakukan berbagai macam amal, seluruh amal ibadah mereka itu karena dunia, karena mencari pengakuan. Pengakuan manusia, ini loh saya muslim gitu. Mereka melakukan semua amal itu terutama di masa Nabi supaya aman, ya, supaya tidak dihukum, tidak diperangi, dan seterusnya. Kemudian syirku ta'ah, syirku dalam ketaatan. Wa ta'atul khalqi, yaitu taat kepada makhluk. Fi tabdili syar'il khaliqi. Dalam melakukan tabdil terhadap syariat dan aturan Al-Khaliq, Allah Sang Pencipta. Maka syirku ta'ah ini ya 11-12 dengan syirkun fil amri. Syirkun fil amri. Maka tadi disampaikan ini di satu sisi itu rububiyah, menimbang hak Allah yang ngatur, ini halal, ini haram. Tapi di sisi yang lain adalah syirik uluhiyah, disebut dengan syirku ta'ah. Karena manusia punya hamba, punya kewajiban untuk menyembah Allah dengan mentaati aturan-aturannya. Nah, parameter melakukan tabdil itu kata kunci penting dalam masalah ini. Nanti minimal sebagian untuk membantu menjelaskan sebagian ulama dan masyayikh. Nah, membedakan antara tabdil dan istibdal. Antara tabdil dan istibdal. Kalau istibdal itu syirik asghar. Kalau tabdil itu syirkun akbar. Nah, tabdil itu gambarannya adalah syiriknya orang-orang Yahudi. Syiriknya orang-orang Yahudi. Ini dalam masalah aturan hukuman untuk pelaku zina. Dalam syariat Yahudi, hukuman untuk pelaku zina hanya satu, yaitu rajam. Ini tidak ada yang lainnya. Mau udah nikah, mau belum nikah, hukumannya rajam. Setelah terjadi banyak kasus zina di masyarakat Yahudi dan banyak pelakunya itu asyraf, tokoh-tokoh elit, akhirnya ulama Yahudi mengubah hukumnya. Hukum rajam itu diganti dengan muka dicoreng-coreng pakai arang, kemudian diarak keliling kampung sambil diteriaki, ini pelaku zina, diarak. Dah selesai. Maka ulama'nya mengubah hukum. Kemudian bukan ulama'nya mentaati hukum ini dengan keyakinan bahasanya hukum yang sudah diganti ini hukum Allah. Dikarenakan mereka berkeyakinan bahwasanya ulama'nya punya otoritas untuk mengubah-ubah hukum Allah. Nah itu bentuk mengganti aturan aturan syariat dengan gambaran semacam ini yang disebut dengan tabdil. Nah, aturan dari Allah diganti dengan aturan yang lain, boleh jadi diganti dengan pikiran orang, boleh jadi dengan adat, boleh jadi dengan produk barat dan yang lainnya, dan diyakini bahasanya aturan pengganti itu sah sebagai aturan Allah. Kok bisa? Karena diyakini bahasanya yang mengganti itu ini memiliki otoritas untuk mengganti. Memiliki otoritas untuk mengganti. Yaitu aturan Allah itu seperti itu. Sehingga orang-orang Yahudi ketika ditanya oleh Nabi, apa hukuman? Ya, apa hukuman berzina dalam agama kalian? Mereka katakan, dicoreng-coreng. Dicoreng-coreng. Kemudian Nabi minta, ya, coba bacakan Taurat. Coba bacakan Taurat. Maka mereka ketika ditanya, apa hukuman berzina dalam agama kalian, ya, mereka bilang dicoreng-coreng. Gitu. Maka kalau bentuk tabdil kalau di zaman ini yang mirip dengan tabdilnya ala Nasrani kita jumpai di orang-orang liberal. Orang-orang liberal yang mengatakan bahasanya aturan Al-Quran itu ya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Kita harus jangan berpaku dengan Islam yang normatif, namun harus Islam yang historis, Islam yang aktual, ya Islam yang jangan literal. Nah, apa itu? Mengganti, inginnya mengganti. Dan diyakini bahasanya yang mengganti itu masih Islam. Ya, jilbab itu sudah tidak relevan. Ya, Islam yang aktual ya, yang penting sopan, gitu. Yang penting sopan meskipun pakai kemben dan kunde, gitu. Itu sudah Islami. Ya. Jadi ini mau sebagai pengganti dan itu dia Islam. Mereka sebut dengan Islam, disebut dengan Islam yang historis, bukan Islam yang normatif, ya, Islam yang progresif, tidak rigid, Islam yang kontekstual dan tidak tekstual. Islam yang faktual dan tidak Islam yang literal. Tapi mau diganti dan diganti itu tetap Islam. Diyakini itu Islam pengganti itu. Karena hukum Islam itu elastis. Bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tempat. Di antara bentuk elastis, ya, yang aturan ini di sini diganti begini, di zaman ini diganti begini. Nah, itu tabdil. Itu tabdil sama persis dengan tabdilnya al-Yahud. Yang ada di hadis, yaitu dalam tabdil di dalam bab masalah hukum rajam. meyakini bahasanya betul, tahu bahasanya syariat Allah itu perempuan pakai jilbab, namun meyakini berdasarkan Islam yang Islam yang kontekstual, pakai kemben itu juga sudah islami. Nah, ini syirku to'ah. Ini syirku to'ah. Jadi disebut dengan tabdil syar'ilahi. Kemudian yang kedua tadi istibdal. Kalau istibdal, aturan yang ada tidak ditinggalkan, aturan Allah yang ada ditinggalkan, diganti dengan aturan yang lain tanpa disandarkan itu sebagai aturan Allah. Tanpa disandarkan itu sebagai aturan Allah. Namun aturan Allah ditelantarkan, ditinggalkan, dan diganti dengan aturan yang lain. Ya, pencuri harusnya dengan cara dan ketentuan berlaku itu potong tangan, diganti dengan dipenjara. Ya, meskipun sudah memenuhi ketentuan potong tangan, namun tidak diyakini bahasanya hukuman penjara itu hukuman islami untuk pencuri, bukan? Enggak. Tidak diyakini, namun tidak diyakini demikian. Namun dia katakan itu hukum agama, itu hukum Islam. Kalau ini hukum positif misalnya. Ini hukum positif, sehingga dibelah ini. Hukum ada hukum Islam, ada hukum positif. Hanya tidak dinisbatkan sebagai Islam. Nah, itu istibdal dan itu syirkun asghar. Tapi kalau tabdil, hukum Allah yang ada ditinggalkan, diganti dengan yang lain, boleh jadi itu budaya barat, boleh jadi itu adat istiadat nenek moyang, boleh jadi aturan yang hawa nafsu, setelah itu dengan alasan Islam yang tidak normatif, Islam yang historis, Islam yang faktual, Islam yang tidak literal, Islam yang progresif dan yang lainnya, ini diganti dengan aturan ini. Kemudian yang kelima, adalah syirik dalam penyembelihan, yaitu menyembelih untuk selain Allah, taqarruban lahu, mendekatkan diri untuk selain Allah, tawa'un uhilla, baik yang terucap saat menyembelih adalah nama makhluk, awlam yuhallu, atau tidak diucapkan apapun, atau bahkan yang diucapkan adalah nama Allah, bismillah, namun niatnya untuk berhala. Semacam penyembelihan untuk awthan, untuk berhala, wal masyahid, untuk kubur, wal kawakib, untuk bintang atau benda langit, awil jin, atau untuk jin tertentu. Ya, termasuk hal ini adalah sembelihan dalam rangka untuk menyenangkan jin tertentu yang merasuk dalam tubuh seseorang. Saya mau keluar, asalkan sembelihkan ayam cemani, nanti malam jam 12 malam kosong-kosong di bawah pohon itu. Maka menyembelih untuk menyenangkan, mencari ridha jin ini supaya katanya dia mau keluar dan tidak lagi menempati raga seseorang. Ya, ini adalah bentuk menyembelih untuk jin, taqarruban lahu, mendekatkan diri untuknya dan mencari ridhonya. Kita kembali ke matan. Qala subhanahu wa ta'ala, inna man yushrik billah, siapa saja yang menyekutukan Allah dalam ibadah, yaitu melakukan syirik akbar, Allah haramkan surga untuknya, maka dia dilarang untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka, karena neraka itu disiapkan untuk orang-orang musyrik. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, kama yushrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama khara, seakan-akan khara, khara maknanya sakata, jatuh dari langit ke bumi, lantas dia takhtofuhu, disambar oleh atairu, oleh burung. Al-khotfu itu adalah mengambil sesuatu dengan cepat, atau tahwi bi arih, angin membawanya, tamilu wa tadhabu bihi, membawanya fi makanin sahiq, ke tempat yang jauh. Ai sahiq artinya ba'id, jauh, muhlikin, yang membinasakan, tidak ada diharapkan selamat darinya. Dan ayat-ayat yang lainnya yang merupakan ayat-ayat mulia yang menunjukkan betapa besarnya dosa syirik dan hukuman karena melakukan syirik. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamjin amma ba'd. Qala syariha hafizahallahu ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadithi thabiti. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadis yang valid, bahasanya hak Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi kewajiban hamba adalah mereka para hamba menyembahnya. Fahada, maka ini adalah irsyadun, bimbingan dan arahan ilaihi untuk melakukan hal ini. Karena ibadah hanyalah terwujud dengan melaksanakan berbagai macam kewajiban dan berhenti dari berbagai macam hal yang dilarang. Wahada yadullu, dan ini menunjukkan bahasa mana la ilaha illallah walhaq adalah kewajiban yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya kaum muslimin. Wa alaih, berdasarkan hal ini, fa innal ladzi, makasnya orang yang menyekutukan bersama Allah, maka fa innahu yakunu qad sarafa, sungguh dia telah memberikan murni hak Allah kepada yang lain. Wa haqquhu alaihim, dan hak Allah atas para hamba adalah mereka para hamba tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla syai'an dengan apapun. Dan di sini digunakan ataf dengan wawu. Ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Dan ataf dengan wawu ini menunjukkan tidak adanya urutan. Idzil ibadatu, karena ibadah tidak akan terwujud illa kecuali dengan tidak melakukan syirik. Fataqdir, fataqdir, maka maknanya ala yushiku, tidak syirik dan menyembahnya. Wa innama dzukira adamul isyraq, disebutkan tidak syirik meskipun tidak syirik itu sudah tercakup dalam kata-kata ibadah. Jawabannya, sebabnya li'anna tarkal isyraqi, karena meninggalkan syirik adalah pangkalnya ibadah. Wa yakunu maqsudan li'idhami sya'nihi, maka yang jadi sesuatu, maka tidak syirik itu menjadi satu hal yang dimaksudkan karena agungnya kedudukannya. Atau bisa juga kita katakan, kenapa ayat butuhu wa la yushiku bihi syai'a, untuk kemudian menunjukkan tauhid, ayat butuhu itu sama dengan al-ithbat, dan la yushiku bihi syai'a sama dengan an-nafiu. Sehingga untuk menunjukkan makna tauhid, maka digabungkanlah antara menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. wa haqqul ibad 'alallah 'alallahi, yang menjadi kewajiban Allah dalam pengertian Allah mewajibkan dirinya untuk mewujudkannya. Allah tidak akan mengadab siapa saja yang tidak menyekutukan bihi Allah syai'an dengan apapun. Maka hal ini adalah bagian dari keutamaan tauhid. Bahasanya siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, tempat kembalinya adalah surga. Wa in udhiba qabla dzalika, meskipun diadab sebelum masuk surga dan sempat masuk neraka terlebih dahulu. Hadis ini ada dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa yastawi, dan sama saja as-sinfani, dua golongan, fil khuruji, dalam masalah keluar gara-gara syirik ini, keluar dari agama Islam. Ini golongan yang pertama, orang yang terang-terangan melakukan syirik, semacam orang kafir Quraisy dan yang lainnya, yaitu kafir ahli kitab. Yang kedua adalah al-mubtinu lakukan kesyirikan, artinya dia yukhfi, menyembunyikan syiriknya, wa yatasanna, dan pura-pura seakan-akan dia muslim. Seperti orang-orang munafik yang menipu Allah dan Allah menipu mereka, yang mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran, yaitu menyembunyikan syirik akbar. Qad yakunu sahibuhum mudhiran lahu, dan maka pelakunya boleh jadi menampakkannya, dalam pengertian menampakkan kekafiran dan syiriknya, dan terang-terangan dalam melakukan kekafiran dan kesyirikan. Qad la yakun, maka tidak ada beda dalam syariat antara orang yang asyraka ma'allahi ghairahu, dalam masalah menyekutukan Allah dengan yang lain, antara yang adhara dzalika, menampakkannya, atau abtanahu, atau menyembunyikannya, melakukannya sembunyi-sembunyi, semuanya sama. Ini yang terang-terangan musyrik, yang sembunyi-sembunyi juga musyrik. Ini orang yang kekal di neraka dan itu orang yang kekal di neraka. Ini orang yang hapus amalnya dan itu orang yang hapus amalnya. Hanya saja yang pertama disebut kafir musyrik, yang kedua disebut munafik. Maka orang yang melakukan kesyirikan, namun dia tetap ngaku muslim, itu statusnya adalah munafik. Munafik adalah orang yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan Islam. Wa hukmuhu, dan hukum untuk orang munafik dalam syariat, jika dia tidak menampakkan salah satu pembatal tauhid atau pengrusak tauhid atau naqid dan pembatal Islam, maka berlaku padanya hukum dan ketentuan kaum muslimin. Dengan pengertian secara lahiriah, dia tetap dinilai sebagai muslim, sehingga disikapi dengan sikap kaum muslimin dalam masalah hukum pernikahan. Ya wa salati alaihi idza mata, man salati jenazahnya ketika dia meninggal dunia, wa ghairi dzalika min ahkamil muslimin, dan hukum-hukum muslim yang lain. Ini disebut dengan fi zahir, ini nama lainnya fi hukmi dunia. Ya, maka orang munafik yang tidak menampakkan dengan lisannya dan perbuatannya pembatal iman dan pembatal tauhid, itu adalah muslim fi hukmi dunia. Ya, atau muslim fi zahir. Lakinnahu, akan tapi di akhirat, ini disebut fi hukmil akhirah, disebut juga dengan fil batin, disebut juga dengan sebutan indallahi. Namun dia indallahi atau fi hukmil akhirah atau fil batin, dia ini orang musyrik atau kafir. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di lapis yang paling bawah dari neraka. Lapis yang paling bawah artinya akhfadu makanin fiha. Tempat yang paling rendah fiha di neraka. Dan dia tidak akan dan engkau tidak akan jumpai lahum baginya orang munafik nasiran penolong yang bisa mengeluarkan mereka minhu dari neraka. Fadalla dhalika, maka ayat ini dalil. Maksudnya orang munafik itu lebih jelek dari orang kafir yang terang-terangan. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat dari kemunafikan. Wa aslahu, dan memperbaiki apa yang mereka rusak. Yaitu amal mereka yang mereka rusak. Wa tasamu billahi, dan berpegang erat dengan Allah. Artinya wathiqu bihi, yakin dengan Allah. Wa akhlasu dinahu lillah, dan memurnikan agamanya untuk Allah, yaitu dengan hatinya. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka ini bersama orang-orang yang beriman di surga. Dan ayat-ayat yang lainnya, ayat-ayat yang mulia yang adalah yang menunjukkan pesan ini. Ya, sebelum dilanjutkan, ada catatan tambahan tadi kenaan dengan cara baca yadullahi maghlulah ghullat aydihim, yang merendahkan suara ketika yadullahi maghlulah dan ghullat aydi, dan mengeraskannya ketika ghullat aydihim. Ini diriwayatkan dari salah satu tabi'in, Ibrahim An-Nakhai. Disebutkan oleh An-Nawawi di Majmu', dan demikian juga di At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Demikian faedah lewat Maslul Fahmi. Kemudian tentang jenis syirik, ada syirik dalam penyembelihan. Ini tambahan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kalau Syekh Muhammad menyebutkan bahwasanya syirik akbar itu 4, syirik dalam dakwah, syirik dalam mahabbah, dalam iradah, dan dalam ta'ah. Kemudian ditambahkan di sini dengan syirik dalam adzabah. Dan di antara yang menegaskan bahasanya menyembelih untuk kesembuhan orang yang sakit, menyembelih untuk jin dalam rangka kesembuhan untuk orang yang sakit adalah adzabah li ghairillah. Di antaranya ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi di kitab beliau Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar. Dan menyampaikan bahasanya di antara bentuk syirik menyekutukan Allah adalah adzabuhu li ghairillah ka'ayyaz bahalil jinni li talabi syifa'i li maridin. Semisal menyembelih untuk jin dalam rangka mengharap kesembuhan si sakit. Yang ini terjadi pada sebagian orang tanpa sadar terjebak dalam syirik akbar. Dikarenakan pergi ke dukun lantas minta terapi untuk keluarganya yang sakit, lantas si dukun memerintahkan untuk menyembelih kambing atau yang lainnya. Liushfa mariduhu, supaya keluarganya sakit itu sembuh. Lantas